بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح رحمه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى mengatakan ويا ليت هؤلاء السفهاء الذين يجادلون عن هذا الرجل القائل بالحلول ووحدة الوجود والطعن في عثمان وغيره من الصحابة بل طعن في المجتمع العثماني كله بل في مجتمع علي ومعاوية وقال إنه مرتد إلى الهوة التي انتشلهم منها الإسلام. Duhai kiranya, orang-orang yang bodoh ini yang berdebat membela laki-laki ini, yaitu Sayyid Qutb yang berpendapat dengan Al-Hulul, yaitu keyakinan bahwa Allah Ta'ala berada di dalam para makhluknya, dan berpendapat dengan keyakinan Wahdatul Wujud, yaitu keyakinan bahwasanya segala sesuatu ini adalah Allah, dan mencela Utsman dan yang lainnya dari kalangan para sahabat, bahkan mencela kaum muslimin yang hidup di masa Utsman radhiyallahu anhu seluruhnya, bahkan mencela kaum muslimin yang hidup di masa Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma, dan mengatakan, yaitu Sayyid Qutb, bahwasanya mereka kembali ke dalam jurang yang Islam telah menyelamatkan mereka darinya. Wa wasala ta'nahu fi bani Umayyah wa bani al-Abbas thumma fil ummati kulliha, dan ia melanjutkan celaannya kepada Bani Umayyah dan Bani Al-Abbas, kemudian kepada umat ini seluruhnya. Wa ma'a hadha kullihi huwa imamu hudan 'inda ha'ula'i. Dan bersamaan dengan ini seluruhnya, dia, yaitu Sayyid Qutb, dianggap sebagai seorang imam petunjuk di sisi mereka ini, yaitu di sisi Ikhwanul Muslimin. Ayu tadlilin lishababi, penyesatan terhadap para pemuda macam apa ini? Wa ayyu ifsadin li'uqulihim bimithli hadhihil mawaqifi wal maqalati, dan perusakan terhadap akal-akal mereka macam apa ini? dengan semisal sikap-sikap ini dan pendapat-pendapat ini. Ala yattaqunallaha fi anfusihim wa fil islami wa fi syababil ummati. Tidakkah mereka bertakwa kepada Allah terhadap diri-diri mereka, terhadap Islam, dan terhadap para pemuda umat ini? Hadihi ya'ni mawaqifa ahli sunnati wa usulahum fi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah yaitu sikap-sikap ahli sunnah dan prinsip-prinsip mereka terhadap para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang telah kita pelajari dalam pertemuan sebelumnya. فالذي يدافع عمن يطعن في الصحابة من أهل السنة. Maka apakah orang yang membela, orang yang mencela para sahabat, apakah ia termasuk dari kalangan ahlu sunnah? Alladhi yudafi'u amman yaqulu bil hululi wa wihdatil wujudi wa yu'attilu sifati wa yaj'alu al-Qur'ana masrahiyatin wa tamthiliyatin ila akhirid dalalati. Hal man yudafi'u an hadha yakunu min ahli sunnati. Orang yang membela, orang yang berpendapat dengan al-hulul, wahdatil wujud, meniadakan sifat-sifat Allah, menjadikan Al-Quran pementasan drama dan film-film, dan kesesatan-kesesatan yang lainnya. Apakah orang yang membela orang ini, ia termasuk di antara ahli sunnah? Walhaqqu anna alladhi yudafi'u anhu wa yatawallahu wa yuharibu ahla sunnati min ajlihi haraba ahla sunnati harban la hawadata fiha wa yu'allibu alaihimul awbasha wal jahalata fahada min ahli dalali wa mulhiquhu bi imamihi wa huwa adallu min himari ahlihi. Dan yang benar adalah bahwasanya orang yang membelanya, yaitu Sayyid Qutb, dan berloyalitas kepadanya dan memerangi ahlu sunnah karenanya, memerangi ahlu sunnah dengan peperangan yang tidak ada belas kasih di dalamnya, dan memprovokasi untuk memusuhi ahlu sunnah, orang-orang yang rendah dan orang-orang yang bodoh, maka orang ini termasuk di antara orang-orang yang sesat, dan kita gabungkan ia dengan imamnya, yaitu Sayyid Qutb, dan ia lebih sesat daripada keledai milik keluarganya. Alladhi yaf'alu hadhihi al-af'ila adallu min himari ahlihi wal'iyadu billahi. Orang yang melakukan perbuatan-perbuatan ini lebih sesat daripada keledai milik keluarganya, wal'iyadu billah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, was-sunnatu an tashhada anna al-asharata alladhina shahida lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannati annahum fil jannati la syakka, dan yang termasuk di antara sunnah adalah engkau mempersaksikan bahwasanya 10 sahabat yang dipersaksikan bagi mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan surga, bahwa mereka benar-benar akan masuk ke dalam surga tanpa ada keraguan sedikit pun. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala, الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى mengatakan, ومن السنة أيضا أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة annahum fil jannati la syakka, dan termasuk di antara sunnah pula adalah engkau mempersaksikan bahwasanya 10 sahabat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam persaksikan bagi mereka dengan surga, bahwa mereka benar-benar akan masuk ke dalam surga tanpa ada keraguan sedikitpun. فَالْعَشَرَةُ الَّذِينَ شَهِدَ لَهُمُ الرَّسُولُ بِالْجَنَّةِ مِنْهُمُ الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ وَمِنْهُمْ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاسٍ والزبير وطلحة وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح. Maka 10 sahabat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam persaksikan bagi mereka dengan surga, di antara mereka adalah 4 khulafa'ur rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum, dan di antara mereka Sa'ad bin Abi Waqqas, Az-Zubair, Talhah, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, Amir ibn al-Jarrah radhiyallahu anhum ajma'in. Haulai tamamul asharati, نشهد لهم أنهم في الجنة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لهم بأنهم في الجنة. Mereka ini adalah 10 sahabat. Kita persaksikan bagi mereka bahwa mereka akan masuk ke dalam surga karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan bagi mereka bahwa mereka akan masuk ke dalam surga. Kama nashhadu li Thabit ibn Qais ibn Shammas radhiyallahu anhu wa li Abdullah ibn Salam wa lil mar'ati allati rujimat wa lil jariyati allati kanat takmasu masjida wallati kanat tasra'u. Sebagaimana kita mempersaksikan pula bagi Thabit bin Qais bin Shammas dan bagi Abdullah bin Salam dan bagi seorang wanita yang dihukum rajam dan bagi seorang budak perempuan yang biasa menyapu masjid dan bagi seorang wanita yang menderita penyakit ayam. فَهَاُولَٰئِ الَّذِينَ شَهِدَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَنَّةِ نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ وَلَا نَشُكُّ فِي ذَلِكَ. Maka mereka ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam persaksikan bagi mereka dengan surga. Kita pun mempersaksikan bagi mereka dengan surga tanpa ada keraguan padanya. Dan beberapa individu yang disebutkan terakhir ini datang hadis-hadis yang sahih yang di dalamnya Rasul alaihi salatu wassalam persaksikan bagi mereka surga, dan hadis-hadis tersebut disebutkan di dalam ta'liq, di dalam catatan kaki. قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan ولا تفرط بالصلاة على أحد إلا رسول الله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط. Dan janganlah engkau mengkhususkan salawat kepada seorang pun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau saja. قال الشارح رحمه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المقهلي رحمه الله تعالى mengatakan قوله ولا تفرط بالصلاة على أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط. Ucapan al-Imam al-Barbahari rahimahullah, dan janganlah engkau mengkhususkan salawat kepada seorang pun melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau saja. Yuqalu, dikatakan, wa kadzalikal anbiya'u, demikian pula para nabi. Idza dzakarta Musa au Ibrahim au Nuhan au Isa au ayya nabiyyin minal anbiya'i idza dzakartahum fataqulu alaihi salatu wassalamu. Apabila engkau menyebut Musa atau Ibrahim atau Nuh atau Isa atau nabi manapun dari kalangan para nabi, apabila engkau menyebut mereka, engkau katakan alaihi salatu wassalam. Amma hadhihi al-ummatu fa'idha dhukira ar-rasulu alaihi salatu wassalamu binufradihi tusalli alaihi wa ala alihi wa ala ashabihi aydan ma'ahu taba'an lahu. Adapun umat ini, apabila disebut Rasul alaihi salatu wassalam secara sendirian, engkau menyampaikan salawat kepada beliau, keluarga beliau, dan para sahabat beliau juga bersama beliau dalam rangka mengikuti beliau. Lakin idza afradta sahabiyan minas sahabati fama taqulu sallallahu alaihi wasallam wala alaihi salamu wa innama taqulu radiyallahu anhu. Ala hadha istalaha ahlus sunnati. Akan tetapi apabila engkau menyendirikan seorang sahabat dalam penyebutan dari kalangan para sahabat, engkau tidak mengatakan sallallahu alaihi wasallam, tidak pula engkau mengatakan alaihi salam, hanya saja engkau mengatakan radhiyallahu anhu. Dan di atas hal inilah istilah yang dipakai oleh ahlus sunnah. Li'anna allaha qala wassabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar walladhina attaba'uhum bi ihsan radiyallahu anhu wa radu radiyallahu anhum wa radu anhu. Karena Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang masuk ke dalam Islam terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah meridai mereka dan mereka pun rida kepada Allah. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah Ta'ala berfirman pula yang artinya, sungguh Allah meridai orang-orang yang beriman tatkala mereka membaiatmu di bawah sebuah pohon. Wallahu qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada beliau dan sampaikanlah salam bagi beliau. Fakhussan nabiyya bis-salati was-sahabata bir-ridwani war-ridha anhum fa-natarabba anhum. Maka Allah Ta'ala mengkhususkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan salawat, dan mengkhususkan para sahabah dengan keridaan, dan keridaan mereka kepada Allah. Maka kita pun mendoakan keridaan Allah bagi mereka. Wa man adas sahabata min at-tabi'in faman ba'dahum natarahhamu 'alaihim. Dan selain para sahabat dari kalangan tabi'in dan setelah mereka, kita mendoakan rahmah bagi mereka, yaitu dengan mengucapkan rahimahullah. Ala hadza sara ahlus sunnati, di atas inilah ahlus sunnah berjalan. Lakinir rawafid yusalluna ala al-a'immati wa ala aliyyin wa ala ahli al-baiti jami'an. Namun orang-orang Syiah Rafidah, mereka bersalawat kepada para imam mereka, bersalawat kepada Ali dan kepada seluruh ahlul bait. Fahadihi min bid'ir rawafidhi wa min ghuluwihim. Maka ini termasuk bid'ah-bid'ah orang-orang Syiah Rafidah, dan termasuk sikap ekstrim mereka. Bal hadza wallahu a'lamu mabniyyun minhum ala anna al-a'immata afdalu min al-anbiya'i. Bahkan sikap mereka ini, wallahu a'lam, mereka bangun di atas keyakinan bahwa para imam mereka lebih utama daripada para nabi. Wa fi'lan sarrahu bihadha, dan mereka benar-benar menyatakan dengan terang-terangan hal ini. Wa'tabaru hadha min darurati madhhabihim, dan mereka menganggap ini termasuk di antara prinsip-prinsip madhhab mereka. Qala al-Khumayni inna min daruriyati madhhabina anna lil a'immati manzilatan la yablughuha malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Al-Khumayni mengatakan bahwa di antara prinsip-prinsip madhhab kita, yaitu Syiah Rafidah, bahwa para imam memiliki kedudukan yang tidak sampai kepadanya malaikat yang didekatkan, tidak pula nabi yang diutus. Wa min huna yusalluna wa yusallimuna alaihim, dan dari sini mereka menyampaikan salawat dan salam kepada para imam mereka. Wa yaquluna aliyun alaihi salamu fatimatu alaihi salamu atau sallallahu alaihim wasallam, mereka mengatakan Ali alaihi salam, Fatimah alaihas salam, atau sallallahu alaihim wasallam. Fahadha min dalalatir rawafidhi wa min ghuluwihim wa min syiaratihimul fasidati. Maka ini termasuk di antara kesesatan orang-orang Syiah Rafidah, termasuk sikap ekstrim mereka, dan termasuk di antara syiar-syiar mereka yang batil. Ahlus sunnati yukhalifunahum fi hadal batili wa yakhussuna salata bil anbiya'i wattaraddiya bis sahabati wattarahhuma lil muslimina min ba'dis sahabati. Dan ahlus sunnah menyelisihi mereka dalam kebatilan ini. Ahlus sunnah mengkhususkan salawat bagi para nabi, mengkhususkan mendoakan keridhaan bagi para sahabah, dan mengkhususkan mendoakan rahmah bagi kaum muslimin setelah para sahabah. Wallahu a'lam bissawab. Mohon maaf atas tambahan waktu beberapa menit. Tafadhalu wa barakallahu fikum.